بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Al-Libasi Waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, masih bab yang kedua tentang pakaian sutra bagi laki-laki. Itu tidak dibolehkan kecuali hanya sebatas tambahan, ya, untuk pakaian yang bahan dasarnya bukan sutra dan ukurannya tidak lebih dari 4 jari. Kita lanjutkan hadis yang ke 5355 pada halaman 34. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار. Ini semuanya guru Imam Muslim. Ya, dia menyebutkan satu persatu. Yang pertama Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, yang kedua Abu Ghassan Al-Misma'i, yang ketiga Zuhair bin Harbin, yang keempat Ishaq bin Ibrahim, yang kelima Muhammad bin Al-Muthanna, yang keenam Ibnu Bashar yang juga bernama Muhammad. Muhammad namanya Muhammad bin Bashar. Ini kesemuanya adalah guru Imam Muslim. Qala Ishaq ini gurunya yang keempat, Ishaq bin Ibrahim. Akhbarana wa qala al-akharuna, dan guru-gurunya yang lain mengatakan haddathana. Jadi ada perbedaan ketika dia mendapatkan dari mereka satu persatu lima orang mengatakan haddathana dan satu orang mengatakan akhbarana. Maknanya sama, akhbarana mengabarkan, haddathana menyampaikan. Ya. Dan guru mereka semua adalah Mu'adz bin Hisham. Ya. Mu'adz ibn Hisham qala haddathani abi an Qatadata an Amirin Asy-Sya'bi an Suwaid bin Ghafalah anna Umar ibn Al-Khattabi radiyallahu anhu khataba bil jabiyati faqala naha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi' isba'aini aw thalathin aw arba'in. Ya, hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, diriwayatkan darinya oleh Suwaid ibni Ghafalah, salah seorang dari generasi tabi'in, Suwaid ibni Ghafalah rahimahullah, dia dapatkan hadis ini dari dari khutbah Umar. Ya, Umar menyampaikan khutbah, biasanya khutbah Jumat. Ya. Khotoba bil Jabi, Al-Jabiyah nama tempat. Ya. Al-Jabiyah nama tempat. Ya. Nama tempat bahwa Umar pernah khutbah di tempat yang bernama Jabiyah, dan dalam khutbahnya Umar menyampaikan hadis Nabi bahwa Nabi SAW melarang dari memakai pakaian harir sutra kecuali maudhi'a isba'aini, kecuali seukuran dua jari atau tiga atau empat. Ya, ukuran sutra yang ada di pakaian kita dua jari, tiga jari atau empat jari. Ya, sebagai tambahan seperti kerah atau ujung lengan atau di ya, penutup buah baju, bila mana ini dari bahan sutra walaupun yang asli bukan KW, ini juga dibenarkan ya, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang telah kita pelajari ya. Itu hadis yang ke 5355 ya. Berikutnya 5356 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ar-Ruzzi, Muhammad ibn Abdullah ar-Ruzzi qala akhbarana Abdul Wahhab ibn Atha an Sa'idin an Qatadata bi hadzal isnadi mithlahu. Ya, ini hadis yang sama dengan hadis tadi dari sanad yang lain. Ini berarti gurunya Imam Muslim yang ketujuh, yang tadi lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Ya, yang sekarang tambah satu lagi, Muhammad ibnu Abdullah ar-Ruzzi. Ini gurunya yang ketujuh, di mana dia mendapatkan hadis larangan memakai pakaian sutra. Ya, kecuali seukuran dua atau tiga atau empat jari, dan itu didapatkan oleh Suwaid ibn Ghafalah, salah seorang perawi, dari isi khutbah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dia berkhutbah di tempat, salah satu tempat yang bernama, yang namanya adalah Al-Jabiyah. Saya ingin cari Jabiyah itu di mana. Al-Jabiyah di Syam, ya. Sebuah kota yang terletak di antara dataran Hauran dan dataran tinggi Golan, ya. Di Syam, ya. Di Syam. Tepatnya di dekat Suria, ya. Dijelaskan di Suria ini menunjukkan bahwa ketika itu Umar jauh perjalanannya dari Madinah sampai di tempat tersebut, yaitu di Jabiyah. Bisa jadi dalam ketika penaklukan Palestina, ya, ketika penaklukan Palestina dia datang ke sana. Memang diriwayatkan sangat masyhur beliau datang ke sana dengan melepaskan alas kakinya, ya, melepaskan alas kaki yang menunjukkan ketundukan yang luar biasa dan mensucikan tempat tersebut. Ya. Ini bisa jadi khutbahnya di sana ketika itu, ya, di Syam. Sementara isi khutbah tadi hadis tentang larangan laki-laki, ya, larangan laki-lakinya itu ditegaskan dari hadis yang lain. Walaupun ini hadisnya umum, Nabi melarang dari memakai pakaian sutra, ini umum laki-laki dan perempuan, tetapi pengkhususan laki-laki yang dituju oleh larangan ini ditegaskan dalam hadis-hadis yang lain, bahwa Nabi mengatakan ini saya haramkan untuk laki-laki dari umatku ketika dia memperlihatkan emas dan sutra. Ya, suatu ketika dia memperlihatkan emas dan sutra dan dia mengatakan ini saya haramkan untuk laki-laki dari umatku dan saya halalkan untuk perempuan dari umatku. Maksudnya untuk dipakai. Ya, sementara memiliki tidak apa-apa. Ya, memiliki emas, memiliki sutra bagi laki-laki tidak apa-apa, tapi memakainya dan kepemilikan bisa jadi untuk ya penyimpanan apa menabung. Ya. Sutra memang tidak akan berkurang harga dan nilainya, begitu juga emas, dan boleh untuk menghadiahkan kepada istri atau menjualnya atau menghadiahkan kepada orang lain. Pada kasus Nabi SAW menghadiahkan pakaian sutra kepada Umar, kepada Usama, kepada Ali, dan Umar menghadiahkan juga kepada saudara seibunya yang ketika itu masih musyrik di Mekah. Menunjukkan memiliki boleh tetapi memakainya tidak dibenarkan. Hadis berikutnya 5357. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali wa Yahya ibn Habib wa Hajjaj bin Sya'ir. Ini empat orang guru Imam Muslim langsung ya. Dia sebutkan keempat-empatnya seperti tadi juga enam orang langsung disebutkannya keenam-enamnya. Ya. Wal lafdhu li bin Habib. Sementara yang lafaz yang akan dia bawakan nanti adalah lafaz dari gurunya Ibnu Habib yaitu Yahya Ibnu Habib. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharun haddatsana. Ini juga dia jelaskan tentang perbedaan antara yang ia dapatkan dari mereka. Ishaq mengatakan akhbarana sementara yang lain mengatakan haddatsana. Guru mereka semua adalah Rauh ibn Ubadah. Rauh ibn Ubadah. Qala haddathana ibn Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair. Annahu sami'a Jabir ibn Abdillah. Ini sahabatnya. Jabir bin Abdillah. Radiyallahu anhuma. Yaqul. Labisan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yawman. Qaba'an min dibajin. Uhdiyalah qaba'an min dibajin uhdiya lahu ya thumma awshaka an naza'ahu fa arsala bihi ila Umar bin al-Khattab fa qila lah qad awshaka ma naza'tahu ya Rasulullah fa qala nahani anhu Jibril fa ja'ahu Umar yabki fa qala ya Rasulullah karihtam amran wa'ataitanihi famali qala inni lam u'tikahu litalbasahu innama a'taitukahu tabi'uhu faba'ahu bi alfai dirhamin. Ini luar biasa. Hadis Jabir bin Abdullah yang mengatakan Nabi pernah memakai satu hari qaba'an, sejenis pakaian yang terbuat dari dibaj. Dibajun sama dengan harir. Dibaj, harir, sutra ya. Harirun dengan dibajun, sutra. Kalau jenisnya seperti sundus, sutra halus. Istabrak, sutra kasar, yang bahan dasarnya kasar. Kedua-duanya sutra tapi berbeda nama. Bila mana dia yang satu halus, yang satu kasar. Sementara dibajun dengan harir, ini umum untuk sutra. Ya, baik itu yang kasar ataupun yang halus dinamakan dengan dibaj atau dinamakan dengan harir. Ya. Suatu hari Nabi memakai pakaian ini. Qoba min dibajin. Uhdiyalahu. Yang qoba pakaian ini diterima atau didapatkan oleh Nabi dari hadiah. Dia mendapatkan hadiah pakaian qoba dari sutra. Summa awshaka an naza'ahu. Kemudian Nabi SAW tidak lama memakainya, kemudian dia mencopotnya kembali, ya, membukanya lagi. Kemudian yang telah dibukanya itu dikirimkannya kepada Umar. Fa arsala bihi ila Umar ibn al-Khattab. Dia buka pakaian sutra tadi, kemudian dikirimkannya sebagai hadiah kepada Umar. Faqila lahu, ya, faqila lahu, qad awshaka ma naza'tahu ya Rasulullah. Faqala fa arsala bi ila Umar, faqila lahu qad awshaka ma naza'tahu ya Rasulullah. Ya, dikirimkannya pakaian sutra tadi kepada Umar sebagai hadiah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, engkau memakainya sebentar, kemudian kamu copot, lalu kamu berikan kepada Umar. Lalu Nabi, kamu pakai sebentar dan kemudian kamu copot, apa sebabnya? Ya, kata Nabi, nahani anhu Jibril. Ya, mereka Jibril melarang saya dari itu, maksudnya dari memakainya. Jadi larangan ini dibawa langsung oleh malaikat Jibril. Ya, yang menunjukkan bahwa larangan itu datang dari Allah. Ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses pengharaman sesuatu bisa jadi langsung kepada Nabi. Bisa jadi melalui Al-Qur'an kemudian Nabi yang melarangnya. Sekarang enggak, Nabi memakainya kemudian tiba-tiba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nahani anhu Jibril. Kemudian pakaian tadi kan sudah dikirimnya kepada Umar untuk hadiah. Tak lama setelah itu, faja'ahu Umar yabki. Ya. Datanglah kepada Nabi Umar menangis. Ya. Sambil berkata, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, karihta amran, engkau tidak menyukai sesuatu, wa ataitanihi, yang kamu tidak sukai itu kamu berikan kepada saya. Ya. Kamu tidak suka, ya, lalu kamu berikan kepada saya. Umar bersedih, ya, bersedih mendapatkan apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka dia menangis. Ya. Famali, ya, lalu bagaimana dengan saya ini? Engkau tidak menyukainya, lalu saya menyukainya. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar, ya, berupaya bagaimana menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Kita sudah belajar banyak hadis bahwa ada seorang para sahabat itu menyukai makanan karena Nabi menyukainya. Padahal sebelumnya mereka tidak menyukainya. Mereka tidak menyukai makanan karena Nabi tidak menyukainya. Padahal mereka sangat menyukainya. Ini yang disedihkan oleh Umar. Ya, Nabi tidak menyukainya kemudian diberikan kepada dia. Apa yang harus saya perbuat? Ya, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya menyukainya pula sementara kamu tidak menyukainya? Ini mereka tidak akan mungkin melakukannya. Melakukan memiliki apa yang tidak disukai oleh Nabi. Itu yang membuat dia datang dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, inni lam u'tikahu litalbasahu. Seperti yang telah berlalu, saya tidaklah memberikannya kepadamu untuk kamu pakai. Kata Nabi kepada Umar, innama a'taitukahu, innama a'taitukahu, sesungguhnya saya memberikan dia kepadamu, tabi'uhu, untuk kamu jual. Jadi itu tadi yang kita katakan, memiliki pakaian sutra boleh, tetapi fungsinya bukan untuk dipakai, tetapi untuk diperjualbelikan. Ya. Jadi orang-orang sekarang ini menjualbelikan sutra tidak ada masalah, jangan dikatakan haram pula. Ya. Menjual belikan, nanti datang pembeli laki-laki, tidak perlu kita tanya, ya, kamu pakai atau kamu gunakan untuk yang lain atau kamu jual yang lain. Nah, ya, karena asal penjualannya boleh, asal penjualnya lah boleh, dan tidak ada tuntutan untuk menanyakan kepada setiap pembeli. Dan bila mana yang datang adalah pembeli laki-laki kemudian tidak dijual, lalu ketika datang pembeli perempuan lalu kemudian dijual, ini tidak benar. Walaupun yang datang pembelinya laki-laki, ya, karena Nabi SAW justru memberikannya kepada laki-laki, bukan menjual, tapi memberinya kepada laki-laki, memberinya kepada Umar, memberinya kepada Ali, memberinya kepada Usama, semuanya laki-laki. Jadi boleh jual beli sutra, boleh menjual membeli menjualnya kepada laki-laki sebagaimana Nabi memberikannya kepada laki-laki. Ya. Kemudian Umar ini luar biasa mahalnya ya. Umar menjual sutra tadi dengan harga 2000 dirham. Ya, 2000 dirham. Faba'ahu bi alfai dirhamin. Saya enggak tahu berapa dua. Ketika dikatakan 2000 berarti banyak ya. Satu dirham berapa? Dirhamnya ya perak ya. Nilai perak dalam zakat. Yang jelas ini mahal sekali. Ya. Mahal sekali. Kalau bisa dicari berapa harga, saya tidak mengerti ya. 2000 dirham ini ya. Dia dalam ukuran perak dirham adalah takaran perak, sementara dinar adalah emas ya. Ini nilai ya di zaman dahulu bi alfai dirham. Nabi Umar menjual pakaian yang dihadiahkan oleh Nabi itu dengan harga 2000 dirham. Ya, isyarat bahwa ini sangat mahal. Sangat mahal. Kita lanjutkan. 5358. Ini satu dirham nabawi itu sekitar 2975 gram perak ya. Ya. 2975 gram perak ya. Ya, sekarang misalnya 1 gram peraknya berapa harganya? Ini gram nabawi yang tadi ya, 2000 gram itu gram nabawi. Gram di zaman Nabi, bukan gramnya perak yang sekarang. Dan bahkan 1 gram nabawi itu sekitar 2,975 gram perak yang sekarang. Ya. Nah, kali berapa 1 gram perak harganya, nah, kali 2 itu 1 gram nabawinya sekarang 2000 gram. 2000 gram ini menunjukkan betapa besar harga baju sutra yang dijual oleh Umar bin Khattab. 5358 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Abi Aunin qala sami'tu Aba Shalih yuhaddithu an Ali ya'ni Ali bin Abi Talib. Sekarang ini riwayat Ali bin Abi Talib qala uhdiyat li Rasulillah SAW hullatu siyara'a fab'atha biha ilayya فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. Ya, ini yang pernah kita baca juga tapi kepada Usama ya. Ini Ali bercerita Nabi mendapatkan hadiah pakaian sutra, kemudian beliau mengirimkannya kepada saya ya. Kita sudah tahu bahwa dia mengirimkannya kepada Ali, kepada Usama, kepada Umar. Ya. Usamah pada riwayat yang telah berlalu dia juga memakainya. Ya, dia juga memakainya. Sekarang Ali juga memakainya. Umar, karena sebelumnya sudah ada kasus dengan dia, Umar tidak memakainya. Umar heran, kenapa kamu pernah saya tawarkan untuk membeli itu, tetapi kamu mengatakan ini pakaian orang yang di akhirat tidak punya kebaikan. Sekarang kamu hadiahkan kepada saya. Heran dia. Akhirnya Nabi mengatakan, saya memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai, tapi untuk kamu jual, seperti riwayat yang telah berlalu. Sementara Usama dan Ali, mereka pakai, karena mereka tidak tahu kasus sebelum-sebelumnya. Mereka tahu bahwa Nabi menghadiahkan berarti untuk dipakai. Maka dipakai oleh Usama, dipakai oleh Ali. Kemudian ketika Nabi melihat mereka memakainya, nampak oleh mereka ada raut wajah tidak suka dan ya marah di wajah Nabi. Fa'araftu al-ghadaba fi wajhihi. Ini bagaimana para sahabat itu kenal dengan Nabi. Nabi suka, Nabi tidak suka, Nabi marah, Nabi menegur mereka walaupun tidak dengan suara. Nabi seringkali menegur sahabatnya bukan dengan suara, bukan dengan kata-kata. Dari raut wajah saja mereka sudah tahu Nabi tidak suka, akhirnya mereka tinggalkan. Seperti yang sekarang ini, Ali dan Usama melihat raut wajah Nabi bahwa Nabi SAW tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, maka mereka melepaskannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inni lam ab'ath biha ilaika litalbisaha. Saya tidak memberikannya kepada kalian, Usama yang lalu, sekarang Ali bin Abi Thalib, untuk kalian pakai. Tetapi innama ba'athu biha ilaika, sesungguhnya saya berikan kepadamu kain sutra ini, litushakkiqaha, agar kamu potong-potong, ya, sebagai khimar. Khimar itu pakaian yang menutup kerudung, ya, sebagai kerudung yang dipakai oleh istri-istri kalian, ya, oleh istri-istri kalian. Ya, ini maksud Nabi menghadiahkan kepada mereka agar mereka buat buat sebagai kerudung dan dipakai oleh istri-istri mereka, bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka, maksudnya bukan untuk mereka pakai. Memang hadiahnya untuk mereka, tapi Nabi bermaksud agar mereka bisa menghadiahkannya kepada istri mereka. Ya. 5359 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsani haddatsana abi ha wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad ya'ni bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an abi Aun bi hadzal isnad fi hadits Mu'adz wa amarani fa atraf فأطرتها بين نسائي وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني. Ini tadi tentang kasus Ali tadi, ya, bahwa Ali memakainya kemudian Nabi marah dan Nabi mengatakan agar kamu membagi-bagikannya atau kamu potong-potong sebagai kerudung istri-istrimu. Ya, maka itu yang diterapkan oleh Ali, maka saya potong-potong dan saya bagi-bagikan kepada istri-istri saya, maksudnya wanita-wanita yang dimiliki anak-anaknya dan seterusnya. 5360 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Zuhair ibn Harbin wal lafdhu li Zuhair قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي سمع dari Ali juga أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. Ya. Waqala Abu Bakar wa Abu Quraib bainan niswah. Ya. Ali bercerita bahwa seseorang, mungkin seorang pemimpin, ya, seorang penguasa namanya Ukaidir Duma. Duma nama tempat, penguasa Duma menghadiahkan kepada Nabi SAW pakaian sutra dan Nabi menghadiahkan kepada Ali dan Nabi pesankan kepada Ali, jadikan dia potongan-potongan kerudung, bagikan kepada fawatim. Fawatim jamak Fatimah. Ya. Ya. Mungkin maksudnya bukan Ali memiliki lebih dari satu Fatimah, tetapi mungkin dia dan anak-anaknya atau orang-orang yang bernama Fatima atau dalam riwayat yang berikutnya dengan antara wanita-wanita yang ada di bawah tanggunganmu, ya, wanita-wanita yang ada di bawah tanggunganmu atau istri-istrimu. 5361 masih berapa hadis? Ya. 5361 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah an Abdul Malik bin Maisara an Zaid bin Wahb an Ali bin Abi Talib qala kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullata siyara'a fakharajtu fiha faraitu al-ghadaba fi wajhihi qala fashaqqaqtuha baina nisa'i. Ini cerita yang sama. Nabi menghadiahkan pakaian sutra, ternyata Ali memakainya. Maka nampak olehnya raut kemarahan di wajah Nabi, kemudian dia potong-potong dijadikan sebagai kerudung bagi istri-istrinya. 5362 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaibah bin Farrukh wa Abu Kamil wa lafdhu li Abi Kamil qala haddatsana Abu Awana an Abdurrahman bin Al-Asam an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qala ba'atha Rasulullah SAW ila Umar bi jubbatin sundus. Tadi sundus sutra halus, ya. Bi jubbah sundus, dengan jubah sutra yang halus. Faqala Umar ba'asta biha ilayya wa qad qulta fiha ma qulta. Qala inni lam ab'ats biha ilayka litalbisaha wa innama ba'astu biha ilayka litantafi'a bi thamaniha. Ini sama dengan hadis yang tadi. Umar protes, engkau berikan kepada saya pakaian sutra padahal kamu mengatakan begini begini begini, maksudnya larangan. Kata Nabi, saya tidak memberinya kepadamu agar kamu pakai, tetapi agar kamu bisa memanfaatkan harganya untuk dijual. Sebagaimana yang telah dipelajari tadi, bahkan Umar menjualnya dengan harga 2000 dirham. Iya, hadis Anas, tapi ceritanya cerita Umar. Ya. 5363 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismail wa huwa bin Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas, ya, radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam man labisa al-harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai harir, maksudnya laki-laki, ya. Ini maksudnya laki-laki. Pengecualian penghususan laki-laki ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Makanya ini faedah dari kita membaca banyak hadis-hadis Nabi. Karena bila mana kita membaca banyak hadis Nabi, kita akan memahami agama ini dengan benar. Cobalah kalau kira-kira kita dapat satu hadis ini saja, maka kita akan haramkan perempuan memakai pakaian sutra. Ya, kita akan haramkan perempuan memakai pakaian sutra kalau hanya satu hadis ini sampai kepada kita. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Termasuk di situ perempuan. Ternyata perempuan boleh memakainya karena didukung oleh riwayat yang lain. 5364 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ibrahim ibn Musa ar-Razi qala akhbarana Su'aib ibn Ishaq ad-Dimashqi anil Auza'i qala haddatsani Shaddad Abu Ammar qala haddatsani Abu Umamah radhiyallahu ta'ala. Abu Umamah pembantu Nabi, ya, Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah SAW qala man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Sama dengan hadis Anas tadi bunyinya, barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkannya, maksudnya di surga. Hadis terakhir 5365 maaf, sebelum terakhir berarti 5365 dengan hadis yang terakhir 5366 5365 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Laitsun an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir. Ini sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu an, annahu qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farruju haririn. Ya, dihadiahkan kepada Nabi farruju harir, satu beberapa stel pakaian sutra atau satu stel pakaian sutra. Falabisahu, maka Nabi memakainya. Thumma salla fi, bahkan dia menggunakan untuk salat. Thumma sarafa fanaza, selesai salat dia buka lagi, ya. Dibuka dengan segera. Jadi orang kalau merasa sesuatu, ada sesuatu di bajunya, mukanya kan seperti itu, dia merasa ada yang menyakitkan di bajunya, mukanya bayangkan bagaimana cara dia mukanya, ya. Begitu juga Nabi nampak memukanya seperti itu. Dia bukan karena ada sesuatu di pakaiannya, tapi karena ada larangan tadi. Fanaza'ahu naz'an syadidan, maka dicopot secepatnya oleh Nabi. Kalkarih, seperti orang yang benar-benar tidak suka. Ya, kalkarihi lahu thumma qal la yambagi hadza lil muttaqin. Pakaian yang seperti ini tidak pantas digunakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang awal-awalnya, ini pakaian tidak yang memakainya di dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ya. La khalaq innama yalbasahu man la khalaq lahu fil akhirah. Di sini tidak pantas dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. 5366 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana ad-Dhahhak yani Aba Asim qala haddatsana Abdul Humaid Abdul Hamid ibn Ja'far ibn Ja'far qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib. Yazid ibn Habib itu yang telah berlalu. Bihadal isnad sampai kepada Uqbah ibn Abi Amir sama, ya. Kemudian isi hadisnya juga sama, yaitu Nabi pernah mendapatkan satu style pakaian sutra, kemudian dipakainya dalam sholat. Setelah sholat cepat-cepat dibukanya, kemudian dia mengatakan ternyata ini bukan pakaian orang bertakwa di dunia. Kalau di akhirat jelas, di surga itu pakaian mereka dijelaskan, diberitahukan oleh Allah bahwa mereka di surga itu pakaiannya, ya, sundus dan istabraq, ya. Aliyahum thiyabu sundusin wa istabraq. Ini pakaian mereka, ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai kita membaca hadis-hadis yang sangat banyak di bawah bab larangan memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Kemudian ada pengecualiannya, ukuran yang teringkali kita sebutkan, bila mana dipakai sedikit untuk menempeli atau menambahkan pakaian yang bahan dasarnya yang lain, maka tidak mengapa, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 jari ukurannya. 4 jari itu berapa senti? Yang tukang jahit tahu. Ya. Kera, kadang kera pakaian orang Arab itu keranya, kera bajunya panjang sampai ke daun telinga mah. Kadang-kadang apalagi trennya akhir-akhir ini, ya. Saya sebelum pulang itu tren anak-anak muda Arab Saudi itu kerah bajunya panjang, lebar. Ya. Kerah bajunya lebar. Ini mungkin, ya, lebih dari atau sebesar itu. Bisa jadi dibuatkan dari sutra. Nah, karena halusnya dan juga tidak. Karena terkadang sutra ini digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Ini di antara kelebihan sutra itu. Ya. Ya, makanya para ulama membolehkan memakai pakaian sutra itu bila fungsinya sebagai obat, obat penyakit kulit. Karena kalau dia bersentuhan dengan kulit yang rentan dengan pakaian biasa, apa namanya, bukan alergi pakaian, ya, maka untuk menghilangkannya dia digunakannya pakaian sutra. Ini para ulama membolehkan. Tujuan itu selesai, sehat penyakitnya, baru dipakai pakaian yang lain. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.